Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kepada Tuhan pencipta alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, nikmat yang berlimpah. Dan itu harus kita syukuri dalam bentuk belajar dengan baik, berbuat dengan baik, dan berkorban dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita sudah sampai ke ayat 21 dari surah Al-Anbiya yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amittakhazu alihatan minal ardi hum yunshirun. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati? Para pendengar rahimakumullah, menarik di ayat 21 ini karena kembali Allah menginformasikan tentang kebengalan, kedegilan, kekufuran, kekerasan hati, ya, kekerasan kepala juga sekalian dari orang-orang yang kufur yang tetap tidak mau terima terhadap segala informasi yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah sampaikan. Ketika Allah mengatakan lahu man fis samawati wal ard, Allah memiliki apa yang ada di siapapun yang ada di langit dan di bumi. Allah sudah menjelaskan yusabbihuna layla wan nahara, semua bertasbih memuji Allah, malaikat, bulan, bintang dan sebagainya, ya, tetapi masih juga mencari celah, masih juga mencari gara-gara dengan mengatakan amittakhazu alihatan minal ardi, itu kan Tuhan di langit saja yang ngatur langit, kalau begitu tidak salah kalau kami mengambil Tuhan yang ada di atas muka bumi ini, ya. Jadi anggapannya adalah bahwa Tuhan langit bertugas untuk mengatur langit, sedangkan Tuhan bumi harus ada untuk mengatur bumi. Nanti akan ada jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memberantas habis, ya, argumen seperti ini dengan mengatakan law kana fihima alihatun illallah la fasalata, kalau ada dua Tuhan pasti akan hancur, ya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana tindakan yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang sudah lepas kembali kendali, yang tidak lagi mengikut para nabinya, akhirnya mereka tetap mencari Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak rasional, ya, karena sebagaimana terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mereka mengatakan anta fa'alta hadza bi ahliyatina ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau yang sudah menghancurkan seluruh tuhan-tuhan kami ini, patung-patung tuhan kami ini? Apa kemudian dikatakan oleh Nabi Ibrahim, ya, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun, ya, yang menghancurkan tuhan-tuhan yang batu-batu yang kecil ini adalah yang paling besar tuh, tanya tuh sama dia kalau kamu memang, kalau dia memang bisa berbicara. Faraja'u ila ampusihim, akhirnya mereka kemudian tersadar, ya, laqad alimta ma haula yantiqun, engkau sudah tahu ya Ibrahim bahwasanya ini enggak bisa bicara, kenapa kau suruh juga kami untuk nanya dia, ya. Jadi pada akhirnya, ya, ada usaha untuk mencari Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Karena apa? Karena mereka tidak mau berpegang kepada Allah walaupun informasi sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga terjadi pada masa-masa sebelumnya, ya, yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam, ya, sudah dikatakan walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun, sembah Allah, dia Tuhan satu-satunya, kenapa kamu masih juga tidak merasa takut, ya. Tetapi apa kemudian yang terjadi, ya, mahaza illa basyarun yuridu an yatafaddala alaikum, ini si Nuh ini ya, manusia biasa yang pengen tampil beda, yang pengen mendapatkan kehormatan, enggak usah, in huwa illa rajulun bihi jinnah, ini hanya seorang manusia yang kena penyakit gila, nanti kamu akan lihat sendiri, kata mereka, ya. Jadi tetap ada usaha yang dilakukan oleh orang-orang ingkar itu untuk mencari tuhan-tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini terjadi? Karena mereka tidak percaya kepada Allah, mereka tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh para nabi, sehingga akhirnya kerja mereka menjadi lebih banyak, ya, dan itu pun tidak akan membuahkan hasil karena mereka sudah lari daripada kebenaran. Bersama kita studio sudah ada ustaz kita, Ustaz Jena dan juga Ustaz Suhaidi. Kami persilakan. Ya, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat ke-21 ini menegaskan kepada kita dalam segi sejarah bahwa sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ustaz Perdana, ada sekelompok manusia yang menjadikan Tuhan di bumi ini berupa patung atau berhala. Mereka menyembah berhala dan patung sebagaimana terjadi pada masa Nabi Nuh, dan lebih terkenal lagi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga kita mengenal istilah patung yang terkenal, patung Lata dan Uzza dan Mana, pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang Tuhan dalam bentuk patung atau berhala di bumi ini bisa dikatakan tidak separah pada masa dahulu kala. Bukan berarti dengan demikian manusia kembali kepada fitrahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Tidak. Karena manusia beralih dari yang dulunya karena kondisi sangat terpengaruh dengan alam sehingga mencari satu alternatif Tuhan, dan mereka menemukan Tuhan itu ada di pepohonan, ada di berhala, di batu-batu besar, atau di patung yang mereka buat dari gambar-gambar tentang nenek moyang mereka yang berjasa. Dan sekarang itu dunia telah berubah dari zaman agraria yang tergantung dengan alam menjadi zaman industri yang tergantung dengan mesin. Tetapi pola pikir tetap sama. Manusia masih banyak kita temukan mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak dalam bentuk patung atau berhala atau pepohonan atau binatang yang mereka anggap suci, atau matahari, bulan dan bintang, tidak. Tetapi kita menemukan berhala zaman sekarang adalah harta, jabatan, kedudukan dan pangkat, sehingga mereka menjadikan itu sebagai sembahan. Kenapa bisa dikatakan sebagaimana Said Qutb mengatakan jahiliyatul qarnil 20, kebodohan di abad ke-20? Karena manusia telah menjadikan harta, jabatan, pangkat, istri, anak menjadi tujuan dalam hidupnya. Inilah Tuhan di bumi yang menjadi sembahan manusia. Kita menjadi hamba duit, bukan hamba Tuhan. Kita menjadi hamba harta, bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba jabatan, bukan hamba kepada zat pencipta. Inilah yang disebutkan dengan ketuhanan yang salah di dalam beragama. Kita menjadikan Tuhan sebagai budak kita. Kalau misalnya Tuhan tidak memberi apa yang kita minta, kita marah-marah kepada dia, seakan-akan Tuhan lebih hina dari pembantu yang ada di rumah kita. Dan kita jadikan tujuan hidup kita selain dia menjadi suatu hal yang harus kita capai di dunia ini. Inilah Tuhan di bumi yang dikatakan oleh Allah, amittakhuzu alihatan minal ardi, apakah engkau menjadikan Tuhan-Tuhan di bumi, hum yang suruh, dan mereka yang suruh dapat menghidupkanmu, menghidupkanmu. Apakah kamu bisa hidup dengan harta kalau tidak Allah yang memberikan harta kepadamu? Apakah kamu bisa hidup dengan jabatan kalau Allah tidak memberi jabatan kepadamu? Apakah engkau bisa hidup dengan istri kalau Allah tidak memberi istri kepadamu? Apakah kamu bisa hidup dengan anak kalau Allah tidak memberi anak kepadamu? Ini adalah logika yang salah kaprah, di mana sarana dijadikan tujuan dan tujuan dijadikan sarana. Demikianlah yang disampaikan oleh Ustaz Perdana dengan Ustaz Zainal yang telah membahas ayat ke-21, amittakhuzu alihatam minal abdi hum yunshirun. Sebagai keringkasannya bahwa jangan kita jadikan benda-benda itu sebagai Tuhan, misalnya uang dan hidup kehidupan kita yang sangat berharga, rumah dan sebagainya, sehingga kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah. Bagaimana akhirat kita dahulukan, dunia kita belakangkan. Demikianlah, mudah-mudahan ayat ke-21 ini dapat menginspirasi pemikiran-pemikiran kita, sehingga dengan ayat ini dapat meningkatkan kualitas ilmu dan amal kita sehari dalam hidup kehidupan kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.